saja pada dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Jalani sampai kini, aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjang, meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. cintaku hanya untukmu. Nyanyi. Hingga kau

terjabari. Ku jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia. Ku merasa sempurna, semua itu karena dia. Thank you.

tak merasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian barisan para mata dan semua yang beli tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Begini rasanya terlatih patah hati. Hadapi getirnya yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian barisan para mantan dan semua yang beli tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, bertemu sebelah tangan sudah biasa, tinggal tanpa alasan sudah biasa. Luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. salah di mata.

bản thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù ăn vỡ tội ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng nghèo đôi tay trắng. Phù du ta sống hôm nay không biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không gần ghét hận thù, chẳng gian dối lộng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Thì xin đừng toan tính thiệt hơn, đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc buồn phiền chuyện thế sự nơi chân nơi chân anh.